mexicana con ver. Seorang yang telah menjadi sosok yang indah dan anggun. Maafkan bila semua ini buatku kecewa. Perih dan pilu seharap menjauh. Jangan buat lagi saya merasa bersalah. Jalan saya ingin tuk setia. Terlalu berat jadikan kau yang kedua. Sulit memilah keputusan ini sangat tak mudah. Biar ikhlas sah karena tak bisa. Ingin jauh terlihat maaf bila kini kau terluka. Sejujur kau telah mampu mendampingi. Jalani karena hati bukan karena menyaingi. Ya, serasa bimbang namun apa daya. Lupakan saat tinggalkan sajang lagi berupaya. Biar gas terampas semua kopu angan. Sasu sama dia kau gas bisa aduh jangan. Lepas sapu tangan. Samo setia, samo bahagia, sama sapu pasangan. Masa tak bisa terima kopu bunga. Karena memang saat itu ada yang punya. Bukan satulah atau satra mau. Sasu deng dia, itu pun kau tahu. Ay satra mau bikin kau kecewa. Ay satra mau nanti kau terluka. Maafkan saya pilih tuk setia. Samo jaga sapu hati ini untuknya. Maaf seharus tetap setia. Tak bisa saya tinggalkan dia. Meski kau bikin bahagia. Satara mungkin mandua. Karena saya susah yang deh. Karena saya susah cinta deh. Susah tuk saya kas putus deh. Berat tuk saya lepaskan deh. Jadi jangan kau menanti. Ini harapan yang terpasti. Mending sekarang kau berhenti. Sebelum kau tersakiti. Satara marah kau iye. Satara usir kau iye. Saya cuma kasihan kau iye. Jadi saya kas tahu kau iye. Dan maaf ketika kau hadir. Tak bisa saya terima deng dada terbuka. Karena komitmen saya buat. Saya janji cintai dan terakan terluka. Dan lalu kau datang kau hadirkan cinta. Berharap saya terima deng suka. Kau tahu ni bagi ujian di hidup yang paling dan paling tersusah. Kau coba lambaikan kau tangan. Saya tetap memilih bertahan. Deng dia saya terus berangan. Dan tepi semua serangan. Yeah. Setia kan tetap berpihak. Su ada dia kau lihat. Saya jawab ini deng niat. Saya cinta semua deng giat. Mau saya tak bisa terima kau.